Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'ana. Qala syekh rahimahullah ta'ala qawluhu wa likullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum Inna allaha kana ala kulli syai'in syahida. Dan untuk masing-masing kami jadikan mawali sebagai pewaris dari apa yang ditinggalkan oleh kedua ibu bapak dan kerabat. Mereka dapatkan jatah masing-masing. Walladina aqadat aymanakum, dan orang-orang yang kamu telah mengikat sumpah setia dengan mereka. Fa'atuhum nasibahum, maka ketika mereka ada dalam pembagian itu, fa'atuhum nasibahum, berikan mereka jatah mereka. Sungguhnya Allah atas segala sesuatu maha menyaksikan. Qala syekh rahimahullah ay walikullin, di sini bayat putih. Pada antum apa? Likullin minan nas. Ya. Likullin minan nas, walikullin minan nas, masing-masing orang. Ja'alna mawali, menjadikan dia mawali, ay yatawallawnahu wa yatawallahum. Menjadi mauli, mawali yang mengurusi, yang dapatkan jatah mereka jadi sebagai ahli waris dari apa yang ditinggalkan. Bita'azuz wan nusrah, baik itu dengan ta'azuz yakni ikatan kemuliaan, dan nusrah saling menguatkan, dan nusrah pertolongan saling membela. Wal mu'awanah alal umur wala, di situ dalam bentuk juga mu'awanah, saling membantu dia dalam berbagai perkara. Ini mimma tarakal walidani wal aqrabun, mereka menjadi mawali yang mengurusi yang dari apa-apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua, ibu bapa dan kerabat. Wa hadza yashmal sa'irul aqarib, ini meliputi semua kerabat. Minal usul, usul orang tua dari ke atas, bapak, ibu, kakek, nenek, buyut ke atas, itu usul. Wal furu', ini yang bawah, anak, cucu, cicit. Wal hawasi, ini ke samping, saudara kita, paman, masuk situ paman, saudara kita, sepupu. Ha'ula'il mawali minal qarabah, mereka ini adalah mawali, pewaris-pewaris dari kalangan kerabat. Tsumma dzakara naw'an akhar minal mawali, kemudian Allah menyebutkan pula jenis yang lain dari mawali tersebut. Faqala walladzina aqadat aymanakum ay khalaftumuhum bima aqadtum ma'ahum min aqdil muhalafah 'ala an-nusrah wal musa'adah wal ishtirak bil amwal wa ghairi dzalik. Ini orang-orang yang kalian yakni melakukan apa namanya hilf, bergabung bersama mereka mengikat sumpah setia untuk bersama mereka dengan akad muhalafah, ini bergabung bersatu, ala nusrah untuk membela, wal musa'adah saling membantu, wal ishtirak bil amwal, dan bersekutu dalam harta, artinya sama-sama kalau dapat punya harta dibagi, wa ghairi dzalik, dan juga yang lain. Wa kullu hadza min ni'amillahi 'ala ibadihi, ini semua termasuk di antara kenikmatan yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya. Haitsu kana al-mawali yata'awanuna bima la yaqdiru 'alaihi ba'dhum mufradan, di mana setiap mawali itu mereka yata'awanun, saling membantu dalam perkara-perkara yang sebagian mereka tidak mungkin mampu menyelesaikannya sendirian. Qala ta'ala fa'atuhum nasibahum ay atul mawali nasibahum alladhi yajibul qiyamu bihi minan nusrah wal mu'awanah wal musa'adah. Allah berfirman, berikan mereka jatah mereka. Berikan para mawali itu nasibahum, bagian mereka yang wajib. Dengan itu mereka melaksanakan yaminan nusrah, yang artinya itu mungkin mendukung mereka, menguatkan mereka untuk membela, menolong dan membantu. Ala ghairi maksiatillah, di dalam perkara-perkara yang bukan maksiat. Wal mirath lil aqarib al adnaini minal mawali, dan warisan-warisan itu disiapkan untuk atau disediakan untuk para kerabat yang paling dekat dari para pewaris tersebut. Qala innallaha kana ala kulli syai'in syahida, ay muttali'an ala kulli syai'in bi'ilmihi li jami'il umur wa basarihi li harakati ibadihi wa sam'ihi li jami'i aswatihim. Ini makna syahid di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Muttali'an ala kulli syai'. Allah mengetahui, memantau segala sesuatu dengan ilmunya terhadap segala perkara, dan penglihatannya terhadap gerak-gerik hamba-hambanya, juga pendengarannya terhadap semua suara-suara mereka. Wallahu a'lam. Qala rahimahullah, teruskan. Ini mungkin terkait dengan yang lalu, mungkin tentang apa, pembagian warisan, pembagian harta, kalau yang terkait dengan apa yang menjadi hak mereka. Qala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallahu wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, para pria, kaum laki-laki itu adalah qawwam, pemimpin, pembimbing atas kaum wanita, dengan apa yang Allah lebihkan sebagian mereka dari yang lain dan dengan apa yang telah mereka belanjakan dari harta mereka. Maka wanita-wanita yang saleh, wanita-wanita yang selalu taat, yang menjaga ketika gaib, tidak ada suaminya, dengan apa yang Allah jaga. Wallati takhafuna nusyuzahunna, adapun wanita-wanita yang kamu khawatir nusyuz mereka, maka wadribuhunna, fa'idhuhunna, nasihatilah mereka. Wahjuruhunna fil madaji, jauhi mereka dalam pembaringan. Ini terkait dengan tempat tidur, pisah ranjang. Wadribuhunna, ini yang ketiga, pukullah. Ini pukul ini pun juga bukan pukulan yang mubarih, yang membuat luka. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila, kalau mereka taat kepadamu maka jangan cari-cari jalan entar mereka untuk menyusahkan mereka. Innallaha kana 'aliyan kabira, sungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Qala Syekh rahimahullahu taala, yukhbiru taala anna rijal qawwamuna 'alan nisa, bahwa kaum pria itu qawwamun 'alaihinna, yakni bi ilzamihim bi huquqillahi taala. Ini kedudukan mereka sebagai qawwam 'alan nisa, bukan sekedar mereka mencukupi kebutuhan, memberikan makan, pakaian, tempat tinggal, tapi juga pendidikan. Sebagai bentuk pelaksanaan juga perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Di sini di mereka adalah laki-laki adalah qawwamun 'alaihinna. Seperti kata beliau di sini, bi ilzamihin, dengan mengilzamkan. Ilzam menekan mereka untuk melaksanakan hak-hak Allah taala. Minal muhafadati ala faraidihi, diilzamkan mereka, diilzam, dipaksa atau di yakni jelaskan supaya mereka melaksuk, yakni menekankan pada mereka untuk menjaga hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu pun ini dengan pendidikan. Tapi sebagaimana dalam ayat tersebut, qu anfusakum wa ahlikum nara, para kaum ini lebih dahulu, mereka yang menjadi orang yang lebih dahulu mengamalkan. Nah, mereka yang lebih dahulu berusaha untuk diri mereka sendiri, bagaimana mereka menjaga diri-diri mereka dari azab Allah. baru mereka mendidik dan membina keluarganya. Kalau mereka taat kepada Allah, maka itu akan mudah pula untuk menundukkan mereka, ya, agar mereka taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita pinginnya instan, suami istri ngaji, suami atau salah satunya suami istri ngaji lebih dahulu. Pinginnya suami instan, suaminya ikut ngaji dan jadi salafi. Begitu juga sebaliknya, suaminya yang lebih dahulu ngaji, pinginnya instan, istrinya juga salafiyah, cadaran. Ya Subhanallah. Karena dia sendiri juga belum tentu sebenarnya ini sudah yani lengkap menjalankan, memahami apa yang dia baru pelajari. Kemudian dia inginnya istrinya kemudian demikian. Akhirnya apa? Bukan artinya mulus. Sering terjadi pertengkaran, ada yang mungkin lari, ada yang berpisah, ribut. Tapi ketika mungkin dia memulai dirinya lebih dahulu, sambil kemudian dia membina pelan-pelan keluarganya. Nah, seperti di sini ilzam mereka terhadap hak-hak Allah tidak belum tentu bisa seperti para kaum ini, para laki-laki. Nah, belum tentu mereka bisa dipaksa atau semisal suaminya yang bisa mungkin malam bangun jam 12 sampai jam sahur 4 jam. Memaksa mereka juga harus bangun seperti dia. Berpuasa misalnya puasa Daud, kemudian dia maksa istrinya juga demikian, belum tentu. Nah, kalau kita lihat kehidupan para salaf kita, Rasulullah sendiri pun juga tidak memaksakan keluarganya untuk yakni mereka bangun sebagaimana beliau bangun. Bahkan mungkin sisa sepertiga akhir malam atau beberapa waktu ya, sebelum fajar. Nah, dan sebagian lain beliau membangunkan mereka. Nah, wakafihinna anil mafasid, dan menahan mereka, mencegah mereka dari berbagai kerusakan dengan ilzam juga. Jangan berbuat mereka menjadi berbuat kerusakan, melakukan kedurhakaan, maksiat kepada Allah. Warijalu alaihim an yuzimuhunna bidzalik. Para laki-laki yang menjadi kepala mereka, para suami, para aba, itu wajib untuk mengilzamkan mereka hal-hal tersebut, ketaatan kepada Allah, perkara-perkara yang wajib hendaknya mereka tekankan supaya istri-istri mereka menjalankan. Perkara-perkara yang haram mereka ilzamkan supaya orang-orang yang di bawah tanggungan mereka meninggalkannya. Waqawwamuna alaihinna aidan bil infaq alaihinna. Baru ini yang diurutkan oleh beliau, yang bukan perkara yang pertama, bukan perkara yang paling utama. Nah, kita berikan mereka pakaian, tapi ternyata pakaian itu justru merusak mereka. Mereka ya, berikan tempat tinggal. Nah, tapi dengan mereka dididik untuk kenal Allah, diilzamkan untuk mengenal hak-hak Allah dan memenuhinya. Hal-hal yang berikutnya yang sebagaimana infak untuk mereka, pakaian dan papan tempat tinggal, itu membantu mereka untuk taat kepada Allah. Qala rahimahullah wa qawwamuna alaihinna aidan bil infaq alaihinna, dengan memberi nafkah kepada mereka, wal kiswah pakaian, wal maskan dan tempat tinggal. Thumma dzakara sabab al mujib li qiyamir rijal 'alan nisa. Kemudian Allah menerangkan sebab yang mengharuskan mereka, yakni kaum laki-laki, punya kewajiban untuk membimbing, mengepalai kaum wanita. Faqala bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Yani dengan apa yang Allah lebihkan sebagian mereka dari yang lain, wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan harta yang mereka belanjakan, berikan nafkah kepada mereka. Qala Syekh rahimahullah, ay bisababi fadli rijal 'alan nisa. Ini sebabkan kelebihan kaum pria dibandingkan kaum wanita. Ini secara jenis. Alif lamnya ini alif lam jinsiyah, bukan untuk menunjukkan bahwa keumuman. Ini jinsiyah, jenis laki-laki memang lebih. Walaupun ada di kalangan individu wanita lebih utama dari banyak laki-laki. Wa ifdaluhum alaihinna, dan Allah melebihkan mereka dari kaum wanita. Fatafdilur rijal 'alan nisa min wujuhin muta'addidah. Kelebihan yang Allah berikan pada kaum pria dari kaum wanita itu dari beberapa sisi. Min kaunil wilayat mukhtassah bir rijal. Wilayat, kekuasaan, kepemimpinan, pengaturan, kepengurusan itu khusus kaum laki-laki. Wan nubuwah, panglima perang, raja. Wan nubuwah, war risalah, kenabian dan kerasulan itu dari laki-laki. Waqtisasuhum bikathirin minal ibadat, juga kekhususan mereka diberikan tugas-tugas khusus dari banyak ibadah yang hanya mereka yang pas untuk melakukannya, tepat untuk melakukannya. Kal jihad, seperti jihad fisabilillah, wal a'yad wal jumat, hari-hari raya Id dan Jumat, pelaksanaan ibadah-ibadah di hari Jumat. Jihad, tapi kalau wanita pun juga ada jihad-jihad mereka, haji dan umrah, jihad yang tidak ada perang di situ. Wa bima khassahumullahu bihi minal aqli war razanati was sabr wal jalad alladhi laysa lin nisa mithlih. Juga dengan kekhususan yang Allah berikan kepada mereka berupa akal, razana, kecerdasan, kesabaran, ketabahan. Alladhi laysa lin nisa mithlu, yang tidak ada pada wanita yang seperti itu. Mudahnya mereka artinya terpancing emosi mereka, sedih, marah, gembira, mudah histeris, saking gembiranya, saking sedihnya, mereka menjambak-jambak rambutnya, merobek-robek pakaiannya, berteriak-teriak. Teriak-teriak, mereka kehilangan. Wa kadzalika khassahum bin nafaqat. Kemudian yang Allah khususkan juga kaum pria itu dengan nafkah-nafkah ala zaujat kepada para istri. Bal wa kathirun minan nafaqat yahtassu bihar rijal. Bahkan banyak dari nafkah-nafkah tersebut itu khusus ini dikerjakan, dipegang oleh kaum laki-laki. Wa yataiman yazuna 'anil nisa. Terbedakan dari kaum wanita. Wal'alla hadha sirru qawlihi, mungkin ini yang dimaksud dalam rahasia dalam firman Allah, bima anfaqu wa hudzifal maf'ul wa hadful maf'ul liyadulla ala umumin nafqah. Dibuang, tidak disebutkan di sini maf'ulnya, bima anfaqu, disebutkan mestinya apa yang mereka belanjakan, apakah harta atau yang lain. Itu menunjukkan keumuman nafkah. Fa'ulima min hadza kullihi anna ar-rajul kalwali was-sayyid li'imratihi. Ini menunjukkan kepada beliau bahwa dari sini semua suami laki-laki itu bagi seorang wanita itu seperti wali. Seperti wali dan sayyid bagi si wanita, bagi tuannya. Dan ini dipahami orang-orang dahulu, kalau kita lihat sirah mereka, para istri dengan suami-suami mereka itu seperti diceritakan oleh istri Sa'id bin Al-Musayyab rahimahullah ta'ala. Kami dengan suami-suami kami itu seperti kalian dengan para pembesar. Kalau bicara seperti kalian dengan para pembesar, para raja, tidak berani ngangkat suara, merendah. Itu ulah para wanita di zaman salaf. Qala wa hiya indahu aniyatun asiratun khadimah. Sementara dia wanita itu di sisi suaminya itu seperti tawanan, aniyah, perhiasan, tawanan, khadimah, pelayan. Fawadhifatuhu an yakuma bima istara'ahu Allahu bihi. Maka tugas seorang laki-laki, an yakuma bima istara'ahu Allahu bihi, maka dia harus menjalankan fungsi dan tugasnya dengan apa yang Allah jadikan dia sebagai pemelihara, penjaga dan pengawas. Nah, apa yang dilakukan seorang yang punya kekuasaan dengan tawanannya? Kita jangan bandingkan dengan tawanan di zaman atau di kalangan orang-orang kafir di zaman sekarang. Di zaman dahulu, di zaman Islam masih jaya bersama Rasulullah dan para sahabat, tawanan itu betul-betul jadi manusia. Terhormat tawanan itu. Dimuliakan. Nah, kita ingat kisah apa? Sumamah bin Sal. Sumamah pemuka Bani yakni dari Yamamah. Ya, eksportir gandum ketika itu dari Yamamah untuk masyarakat Quraisy Mekah. Ya, ditawan oleh Rasulullah. Mendapatkan kesempatan pelayanan luar biasa yang enggak ada. Mungkin sebagian kaum muslim melihat enggak seperti itu kalau mereka makan biasanya. Tapi Sumamah mendapatkan layanan yang luar biasa. Makanan-makanan lezat dan dia tidak cuma diikat. Itu aja bedanya. Karena dia tawanan, diikat. Dalam keadaan dia kalau misalnya apa masih bebas bergerak. Bahkan ditempatkan di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari disapa oleh Rasulullah, "Mada bika ya Sumamah?" Aku punya darah, kalau aku mati ada yang balas. Kalau kalian butuh harta, ada yang mau nebus. Besok begitu lagi, ya hari ketiga mana? Sampai akhirnya Rasulullah mengatakan, bebaskan Sumamah. Nah, tawanan, kalau di zaman di kalangan orang kafir, tawanan, jangankan tawanan muslim, tawanan mereka sendiri pun juga binasa. Kalau wadifatuha, sementara wadifatuha, tugas mereka para wanita, al-qiyamu bita'ati rabbiha, menjalankan tugas taat kepada Rabbnya, ini Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'ati zawjiha, dan menaati suaminya, taat kepada suaminya dalam perkara yang ma'ruf, jelas la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan pada makhluk dalam durhaka kepada Khalik. Dalam hal-hal yang ma'ruf, taati suami. Falihada qal fasalihatu qanitat. Oleh karena itu Allah berfirman, maka wanita-wanita salihat yang qanit, yang selalu taat, muti'at lillahi ta'ala, yang selalu taat kepada Allah, hafidhatun lil ghaib, ay muti'at li azwajihinna hatta fil ghaib, yang selalu taat kepada suaminya walaupun dalam keadaan tidak ada suaminya, tetap dia menjaga dirinya, menjaga hubungannya dengan Allah, menjaga kehormatan dirinya. Tahfadu ba'laha binafsiha wa mali, dia jaga suaminya dengan dirinya, wa malahu, dan menjaga pula harta suaminya, dia pertahankan, dia bela dengan dirinya, dia kehormatan suaminya. Wadalika bihibdillahi lahunna, dan itu dengan penjagaan Allah kepada mereka, wa taufiquhu lahunna, dan itu juga dengan taufik dari Allah kepada mereka. Jadi mudahkan. Lamin anfusihinna, ini juga ya, para wanita salihat, wanita, bukan karena kalian pintar, bukan karena kalian rajin, bukan karena kalian itu cerdas, tekun belajar. Taufik dari Allah. Betapa banyak yang mungkin lebih pintar dari kalian tapi tidak bisa menghormati suaminya, menjaga suaminya. Buktinya Rasulullah menyebutkan, ra'aitu aktsara ahlin nar an-nisa, aku lihat wanita penduduk neraka paling banyak itu kaum perempuan. Bukan karena mereka kufur kepada Allah dan Rasul, tapi mereka kufur kepada kebaikan suaminya. Nah, jadi taufik ketika ada para salihat, qanitat yang betul-betul mencintai suaminya, berkhidmat kepada suaminya, itu memang taufik dari Allah dan itu rezeki bagi para rijal yang mendapatkan mereka. Yang seperti ini layak ghibtah. Ya. Kita kepingin mendapatkan yang seperti itu juga punya, apalagi syabab. Ya. Berharap doa kepada Allah. Dan Rasulullah juga memerintahkan untuk cari tazawwajul walud al wadud, cari wanita-wanita yang subur dan mencintai suami dan dicintai. la min anfusihinna, bukan dari diri mereka. Fa innan nafsa ammaratun bisu, jiwa manusia. Sampai kalau tentang wanita ini, asal cetakannya apa? Tulang rusuk yang paling bengkok, itulah wanita. Gimana mau meluruskan mereka? Tidak mungkin bisa meluruskan mereka, kecuali patah, cerai. Itu cara meluruskan mereka. Itu perceraian. Bersenang-senang dengan mereka, dalam keadaan mereka tetap bengkok. Laulal hawa ma'aso Adam. Sampai kita dapatkan riwayat seperti itu. Kalau bukan kena hawa, tidak durhaka Adam. Ketika iblis sudah tidak bisa menggoda laki-laki, lewat kaum perempuan. Makanya terjungkal banyak bangsa-bangsa di dunia. Pertama kali adalah Yahudi, dan mereka paling tahu cara menghancurkan setiap bangsa di dunia ini lewat menghancurkan perempuannya. Lewat penghancuran. Ya. Awal fitnah di Bani Israel, fitnah pertama Bani Israel itu finnisa. Adalah dari kaum wanita. Mulai dilonggarkannya, dibiarkannya mereka keluar rumah. Mutabarrijat dengan menggunakan harum-haruman, parfum. Nah, sudah mulai. Sampai disebutkan dalam sebagian riwayat 70 ribu orang harus dirajam karena perzinahan. Nah. Dan ini paling tahu. Nah, jadi, dan itu ketika mereka tahu seperti ini kehancuran mereka karena wanita, maka bangsa yang lain pun dari di dunia ini mereka upayakan demikian. Nah. Salah satunya itu mungkin, tapi subhanallah, diflorkan sebagai program ya, di setiap lembaga pemerintahan kan. Baik. Ini upaya-upaya mereka. Qala rahimahullah, walakin man tawakkal 'ala Allah kafahu ma ahammahum min amri dinihi wa dunyah. Walakin tapi siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah pasti mencukupi dia dari apa yang merisaukannya, yang jadi pikiran dia dalam urusan agama dan dunianya. Wallahu a'lam bishawab. Ini penggalan kalimat yang baru terkait dengan juga hal-hal yang disebutkan di sini tentang nusyuz. Insyaallah pada kesempatan lain kita bahas ada terkait dengan nusyuz ini. Maknanya ya, pentingnya apa namanya, kita tahu, para wanita juga harus tahu dalam hal ya, apa yang dikatakan nusyuz, sehingga kadang-kadang terjadi mungkin suaminya terpaksa harus memukul, terpaksa harus pisah ranjang, atau mungkin ya paling sakitnya buat mereka, mereka menurut mereka ya, nah, ceraikan. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.